Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma qira'atul Qur'ani, dan adapun bacaan Al-Qur'an. Wa ihda'uha, dan menghadiahkannya bacaan Al-Qur'an. Ilaihi, kepada mayit. Tatawu'an itu tatawu' sunnah. Min ghairi ajrin, tanpa ada pahala. Fahaza, maka adapun qira'atul Qur'an. Wa ihda'uha, yasilu itu akan sampai bacaan Al-Qur'an. Ilaihi, kepada mayit. Kama yasilu, seperti juga sampai. Ilaihi, kepada mayit. Apa sawabul haji, sawabus saumi wal haji, pahala saum dan pahala haji. Titik. Kemarin sudah kita bahas bersama bahwa menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa yang paling utama untuk dihadiahkan kepada mayit, yaitu pertama adalah sedekah, yang kedua istighfar, yang ketiga doa, dan yang keempat haji. Kalau misalkan orang tua kita itu belum naik haji, terus keburu meninggal, lalu kita punya rezeki lebih dan kita sendiri sudah haji, maka kita naik haji yang kedua diniatkan untuk ibu kita yang sudah meninggal. Nah, itu tidak masalah. Jadi pangkat ibu kita yang sudah meninggal sama saja dengan kita haji, hajah, begitu. Lalu bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Bacaan Al-Quran dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi, itu akan sampai kepada mayit. Jadi mayit akan mendapatkan manfaat dari bacaan Al-Quran tersebut. Akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran tersebut. Seperti halnya saum dan haji itu. Jadi kalau mau dilafazkan seperti yang biasa kita baca pada saat kita tahlilan, itu bahasanya adalah Allahumma ausil misla sawabi ma qara'na ila abi, ila ummi, ilahu, ila iyahu, dan lain sebagainya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quranku ini kepada ayahku yang sudah meninggal, kepada ibuku yang sudah meninggal, kepada dia yang sudah meninggal. Nah itu semua akan sampai. Begitu. Waqala, dan berkata Ibnu Qayyim Al-Jauzi fi mawdhi'in akhar, di tempat yang lain, min kitabihi, dari kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wal aula, dan adapun yang paling utama, ayan wiya, itu niat si man aindal fi'li, di saat mengerjakan ibadah, annaha, sesungguhnya ibadah tersebut, lil mayyiti, itu untuk mayit. Wala yushtarotu, dan tidak disyaratkan apa at-talaffuzu, melafazkan bizalika terhadap niat. Zalika, adapun keterangan ini, ma itu seperti keterangan kola yang telah menyatakan hu terhadap ma, siapa Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, wa Ibnul Qayyim, dan dari Ibnul Qayyim. Naqala, mentukil hu terhadap maqal, anhuma, dari Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauzi, siapa Al-Allamah Al-Syeikh Hasanain, Al-Allamah yang banyak ilmunya, Al-Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar Al-Misriyah As-Sabiq. Syekh Hasanain Muhammad Makhluf Mufti Diyar, seorang mufti negara Al-Misriyah As-Sabiq, seorang mufti di negeri Mesir lama, yang sekarang Mesir lagi bergejolak ya, ramai, karena memang presidennya dikudeta, Mosri dikudeta, wah ramai luar biasa. Titik. Sumaqala, lalu menambahkan Syekh Hasanain Muhammad Makhluf, wa zahaba al-Hanafiyah ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kanat sadaqatan am qira'ata qur'anin aw ghairu dzalika min anwa'il birri lahu ja'u sawabiha li ghairihi wa yasilu sawabuha ilaihi wa dhahaba, dan telah berpendapat siapa al-Hanafiyatu, golongan Imam Hanafi, ila anna kullaman, kepada sesungguhnya semua orang, bahwa sesungguhnya semua orang, Ata yang melakukan man bi ibadatin terhadap suatu ibadah. Sawaun, sama saja kanat bukti itu ibadah. Sodakotan, apakah itu sodakoh? Amqiro atau Qur'anin atau bacaan Al-Qur'an. Awairu zalika atau selain daripada sodakoh dan bacaan Al-Qur'an. Min anwa'il birri dari macam-macam kebaikan. Lahu baginya. Ja'lu sawabiha. Itu boleh menjadikan pahalanya ibadah. Atau anwa'il bir. Li ghairihi untuk selainnya. Wayasilu dan akan sampai sawab wayasilu dan akan sampai apa sawabuha pahalanya anwa'ul bir ilaihi kepada mayit. Titik. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan di dalam kitab yang lain bahwa yang paling utama, jadi bukan suatu kewajiban kalau di sini, tapi keutamaan kalau menurut Ibnu Qayyim. Meskipun kalau saya pribadi itu lebih cenderung mesti kayaknya kita niat. Meskipun niat tersebut tidak perlu dilafazkan. Begitu. Tapi kalau menurut Ibnu Qayyim, itu keutamaan. Kalau kita khawatir kalau enggak diniatkan enggak sampai gitu kan. Niatnya seperti apa ya tadi? Ya Allah, saya niat ibadah ini, saya niat baca Quran ini, saya niat baca surah Yasin ini. Saya niat baca surah Al-Mulk ini, di mana pahalanya saya kirimkan untuk ibu bapak saya yang sudah meninggal. Itu niatnya seperti itu. Ya, itu sebetulnya cukup di dalam hati, karena memang niat itu di dalam hati begitu. Wala yushtaratu at-talaffuzu bizalik. Tidak disyaratkan untuk melafazkan. Menurut siapa ini? Zalika maqalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini antaranya adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Begitu. Dan pendapat beliau ini itu ditukil atau dipindahkan, dialihkan oleh salah seorang mufti di negeri Mesir lama yang bernama Syekh Muhammad Makhluf. Beliau berkata bahwa wazahaba al-Hanafiyah, golongan Imam Hanafi, mazhab Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa sesungguhnya setiap orang yang melakukan perbuatan ibadah, baik itu sedekah atau bacaan Al-Quran, atau dari ibadah-ibadah yang lain, min anwa'il bir, maka boleh baginya menjadikan pahalanya untuk orang lain, juga termasuk kepada orang yang sudah meninggal, wa yasilu sawabuha ilaih, dan pahala bacaan tersebut itu akan sampai kepada orang yang meninggal. Ini menurut pendapat Imam Hanafi. Kalau di Indonesia, Imam Syafi'i kebanyakan. Kalau Imam Hanafi, itu kebanyakan diantaranya di Mekah. Di Mekah itu beda dengan kita. Beda dengan di Indonesia kebanyakan. Kalau di sana, Imam Hanafi, makanya ada beberapa perbedaan ya. Antara Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Hanafi, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak batal. Makanya kalau misalkan orang lagi tawaf di Masjidil Haram, kebetulan kan pakai bajunya kan terkadang terbuka karena pakai kain ihram. Di situ ada laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit, itu enggak usah wudu lagi. Karena di sana mazhab Imam Hanafi dan praktek wudunya juga kita tentu dengan Imam Hanafi. Kalau kita masih mengamalkan mazhab Imam Syafi'i, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan batal, maka pada saat kita tawaf, kita bersentuhan kulit dengan perempuan, batal lagi, wudu lagi, nanti tawafnya gak selesai-selesai. Nah itu di antara sedikit perbedaan. Tapi ternyata mengenai masalah apakah bacaan Yasin, bacaan Al-Quran, pahala sodakoh itu akan sampai kepada mayit ataupun tidak, di sini sama-sama saja. Semua menyatakan, baik Imam Syafi'i ataupun Imam Hanafi menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Saya jadi ingat kemarin waktu kita ada tamu ya. Masih ingat enggak? Yang dari Mekah. Siapa namanya? Asy-Syeikh Shalhah namanya. Asy-Syeikh Shalhah. Itu kemarin waktu berapa minggu yang lalu telepon lagi. Terus waktu ada pemilihan rois di Delodge, telepon lagi. Alhamdulillah. Cuman beliau enggak bisa bahasa Indonesia, jadi ngomongnya pakai bahasa Arab terus. Saya masih balelol karena jarang ngomong bahasa Arab. Dia telepon, "Kaifa haluk ya Ustaz?" katanya seperti itu. Saya jawabnya a-e, tapi alhamdulillah nyambung. "Fi aina al-an ya Syekh?" Alhamdulillah, ana fil Makkah al-Mukarramah, ana ihram. Nah, sekarang saya lagi ihram. Ana atuku bil bait. Saya sedang tawaf di Baitullah katanya. Itu waktu nelpon itu lagi tawaf di Baitullah. Itu hari keberapa baru pulang dari sini. Jadi kita kedatangan tamu seorang ulama beliau. Ulama besar karena di sananya juga punya pesantren ternyata di Mekah. Pernah ngobrol dengan kita di sini kan? Nah, menurut beliau, beliau itu menyatakan sendiri bahwa saya ini adalah mazhab Hanafi. Saya berbeda mazhab dengan Anda. Anda Syafi'i, saya Hanafi. Begitu. Tapi tentang masalah menyatakan apakah bacaan Fatihah, bacaan Fatihah, bacaan Quran itu akan sampai kepada mayit ataupun tidak, ternyata beliau menyampaikan yasil ilal mayit, bahwa bacaan itu akan sampai kepada mayit. Masih ingat enggak? Begitu. Beberapa bulan yang lalu ya. Jadi oleh karenanya, mazhab Hanafi saja itu menyatakan bahwa itu akan sampai, apalagi kita. Terlebih memang masyarakat kita di kampung kita biasa ngadain yang kayak gitu. Jadi oleh karenanya, jangan khawatirlah terhadap yang namanya tahlilan. Kira-kira tahlil ini bakal nyampe enggak ke mayit? Ada manfaatnya enggak kepada mayit? Jawabannya jelas banyak dan ada manfaatnya. Sampai itu bacaan-bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah dan seterusnya. Maka saya kalau mimpin tahlil, itu pertama yang saya baca, Allahumma ausil misla sawabi maqorokna. min suratil Fatihah, wa min suratil Ikhlas, wa minal Muawwidzatain, wa awalil Baqarah, wa akhiril Baqarah. Itu semua saya baca. Wa mahallalna, wa masabbahna, wa mastaghfarna, wa masallaina. Bacaan-bacaan tahlil, bacaan tasbih, bacaan sholawat, bacaan istighfar. Wa min jami'i ma qara'na, dan dari semua yang kami baca. Ausil ila, siapa yang sedang ditahlilin. Dan itu insya Allah akan sampai. Ini supaya kita lebih yakin lagi nih. Tahun kalau tidak salah 2009 ya. 2009 atau 2010 saya agak lupa. Pasarannya itu dulu kitab Usfuriyah. Nah, di situ pada halaman 14 dijelaskan tentang kebiasaan orang soleh. Ya, orang soleh tersebut beliau selalu rutin melakukan ziarah kubur. Saya agak lupa lagi namanya karena sudah sangat lama. Perlu dibuka lagi. Tapi orang soleh saja kita sebut seperti itu. Kalau di kita mah mungkin ahli ziarah. Misalkan seminggu sekali atau sebulan sekali. Misalkan ke makom Syekh Abdul Muhyi di Pamijahan. Atau Syekh siapalah yang dekat gitu. Atau orang yang dekat ke makom Syekh Abdul Muhyi misalkan. Jadi beliau ini tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat itu selalu mendatangi pemakaman umum. Di situ ada tempat peristirahatan juga. Bukan tempat istirahat penginapan. Jadi tempat yang disediakan buat orang-orang yang mau berziarah dan lain sebagainya lah. Nah, setelah selesai bertawasul, setelah selesai mendoakan kaum muslimin dan muslimat yang sudah meninggal, beliau ini ngantuk nggak terasa, biasalah kayak santri mimpo gini. Kalau udah ngantuk nggak terasa kan, lagi ngaji juga lep aja tibra, nggak apa-apa. Pokoknya kalau masalah tidur sambil duduk, santri jagonya. Nah, beliau juga sama. Mungkin habis mengadakan perjalanan, lalu baca-bacaan yang panjang mendoakan kaum muslimin dan muslimat, tidak terasa saking nyamannya mungkin duduk dan lain sebagainya, tertidur beliau. Blub tidur. Dalam tidurnya beliau bermimpi. Di mana seluruh para arwah yang ada di pemakaman tersebut, karena memang itu adalah makbarul muslimin, itu pada menuju ke suatu tempat. Lalu setelah itu pada kembali lagi. Dengan keberadaan muka yang berseri-seri, dengan pakaian yang bagus-bagus. Kenapa? Ternyata mereka semua ini sudah mendapatkan kiriman. Kalau kita mungkin ada wesel, ada pos, ada kiriman kilat. Sekarang udah modern. Wesel, pos, gak begitu ada yang menggunakan. Kirim uang sekarang mah via transfer. Dulu musimnya wesel sama pos. Jadi orang-orang tersebut mendatangi suatu tempat dan kembali dengan keberadaan yang sangat bahagia. Nah, begitu kan? Karena ternyata memang sudah pada dikirimi, begitu. Nah, si orang soleh tersebut memperhatikan, ternyata ada satu orang pemuda yang berbeda. Yang lain pada senang, yang lain pada gembira. Dia mah dilihat mukanya sedih. Pas balik lagi, kesananya mah ikut kesana ngecek, ada enggak kiriman buat saya? Ternyata enggak ada. Sedih, mukanya kusut, rambut acak-acakan, bahkan sering kau tertidur di pinggir jalan. Aduh, bajunya jelek dan lain sebagainya. disamperin sama orang soleh itu, ditanya, "Dek, kamu kenapa? Kok yang lain pada seneng, pada bahagia, kok kamu kelihatan murung seperti ini, sedih seperti ini?" Lalu dijelaskan, "Bagaimana saya tidak sedih? Lihat orang lain, mereka mendapatkan kiriman dari orang-orang yang masih hidup dari keluarganya. Sedangkan saya tidak ada yang mengirimi, saya tidak ada yang ingat. Sehingga pada saat saya mengecek pembagian kiriman itu gak datang." Ditanya lagi, "Kamu masih punya saudara atau keluarga enggak?" "Bapak sudah meninggal, saudara pun tidak ada. Saya hanya punya seorang ibu. Dan ternyata ibu tersebut itu melupakan saya karena dia sudah nikah lagi sama orang lain." Dijelaskan, "Dulu itu saya dan ibu saya setelah bapak saya meninggal, itu kita pergi untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarram. Namun di perjalanan, tepatnya di daerah sini, saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya meninggal dan saya dimakamkan di daerah sini. Setelah itu, setelah selesai saya dimakamkan, ibu saya melaksanakan ibadah haji. Setelah itu ibu saya pulang, setelah pulang dia nikah lagi." "Iya, ibu juga kasihan kan, suami yang dulu udah gak ada, anak juga meninggal, sendiri sebatang kara, akhirnya nikah lagi. Sudah nikah kan ikut suaminya yang baru." Begitu. "Nah setelah nikah sekian lama lupa begitu untuk mengirimi sesuatu kepada anaknya yang sudah meninggal. Nama ibu saya ini adalah Anu, dia ada di daerah Anu. Tolong apabila engkau berkenan sampaikan kepada beliau bahwa saya masih punya hak dari warisan bapak saya yang belum sempat saya ambil sekitar 150 dinar. Kau ambil, kau pinta, lalu kau sodakohkan. Yang nikmat jawabnya kau berikan kepadaku." Setelah itu orang soleh tersebut mengiyakan, lalu bangun. Subhanallah, diingat-ingat tadi tuh mimpi apa begitu. Oh iya, penasaran. Dicarilah nama seorang ibu yang bernama Anu di daerah Anu. Ketemu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa Anda?" Dijelaskan. "Betul Anda ibu Anu yang pada tahun sekian melaksanakan ibadah haji bersama anaknya, yang kemudian anaknya meninggal." "Loh, betul, kok tahu?" Begitu. Dijelaskan, "Saya bermimpi seperti ini, seperti ini." Nangis ibunya. Nangis di situ. Lalu disampaikan bahwa masih ada harta warisan dari ayahnya yang dulu yang 150 dinar itu diambil sama ibunya, diserahkan kepada orang soleh tersebut, lalu sama orang soleh tersebut disodakohkan. Yang nisla sawabnya itu diberikan kepada mayit tersebut, si pemuda yang meninggal itu. Nah, sudah sekian hari, malam Jumat sebagaimana biasa beliau datang lagi ke situ. Biasa tahlilan, mendoakan kaum muslimin wal muslimat. Setelah itu, beliau tertidur lagi, ngantuk lagi. Dikersakeun ku Allah. Mimpi sama, hampir sama dengan yang minggu kemarin. Orang-orang yang sudah meninggal, para arwah menuju suatu tempat, lalu kembali lagi dalam keadaan ceria, lalu bertemu lagi dengan seorang pemuda yang tadi. Sekarang mah kondisinya berbeda. Pemuda tersebut mukanya berseri-seri, pakaiannya bagus-bagus. Lalu si pemuda tersebut menghampiri beliau, dan pemuda tersebut mengucapkan terima kasih, terima kasih. "Sekarang ibu saya ingat kepada saya, mendoakan saya, mengirimi saya. Dan dari sedekah yang kau berikan pun di situ banyak sekali kiriman untuk saya." Jadi mengucapkan terima kasih. Nah, ini adalah kisah hikayat, dan itu pernah kita kaji bersama pada pasaran tahun berapa, saya lupa lagi, itu dalam kitab Ushuriyah. Begitu para hadirin. Ini suatu hikayat. Jadi oleh karenanya, ya kalau saya sih mengajak, ya sebagaimana Kiai Haji Ali Maksum juga mengajak, jadi jangan ragu kita apakah ada manfaatnya tahlilan itu atau tidak, begitu loh. Masalah doa-doa itu akan sampai kepada mayit atau tidak. Kalau enggak sampai kepada mayit, kenapa Rasul juga mengajarkan Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Betul tidak hadirin? Apa itu artinya? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah mayit. Rasul mendoakan mayit juga. Berarti apa? Berarti doa itu akan sampai kepada mayit. Mengistighfari mayit, memohonkan ampunan untuk mayit, itu akan sampai kepada mayit. Buktinya Rasul sendiri yang mencontohkan. Kalau kita lagi sholat jenazah, coba apa yang kita baca? Pertama surah Al-Fatihah, lalu yang kedua sholawat, yang ketiga kan doa khusus untuk mayit. Allahumma gfir lahu, warhamhu, wa'afihi, wa'fu anhu. Ini menunjukkan bahwa doa kepada mayit itu akan sampai kepada mayit. Kalau enggak sampai kepada mayit, kenapa kita mesti doakan mayit? Betul tidak? Dan ini tidak ada bedanya dengan bacaan Al-Quran, dengan sedekah, dengan haji, dan lain sebagainya. Yang namanya amalul bir, amal-amal kebaikan, kalau kita niatkan itu untuk mayit, itu akan sampai kepada mayit. Jelas tidak hadirin? Sampai mana tadi? Ziyadatun minal faqir. Ziyadatun, adapun ini satu tambahan minal fakir, dari orang yang fakir. Ini karena ketawaduan ya, jadi nyebut dirinya itu fakir. Syekh Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum. Warawa al-imam al-muhib at-tabari yasilu lil mayit kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibah mandubah. Rawa meriwayatkan. Siapa al-imam al-muhib at-tabari? Imam muhib at-tabari. Yasilu akan sampai. Lil mayiti kepada mayit. Apa kullu ibadatin? Semua ibadah. Tuf'alu yang dikerjakan, apa anhu itu ibadah, wajibatan baik yang wajib, au mandubatan atau yang sunnah. Menurut Imam Muhib At-Tabari, bahwa setiap ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah itu akan sampai kepada mayit. Titik. Jelas tidak para hadirin mengenai masalah tahlilan? Jelas ya, jadi jangan kita ragu lagi. Kalau misalkan ada orang yang melarang tahlilan, kalau misalkan ada orang yang membid'ahkan tahlilan, itu terserah, itu mungkin argumentasi dan prinsip mereka. Tapi kita jangan pernah kita ragu. Kenapa? Karena ternyata dalilnya juga jelas. Keterangannya juga jelas. Itu inti daripada pembelajaran kita. Jadi kita jangan terpengaruh dengan paham-paham yang menyatakan bahwa ini sesat, bahwa ini bid'ah, bahwa ini salah. Gitu. Mereka punya dalil untuk mencegah atau tidak melakukan. Kita pun punya dalil supaya kita bisa melakukan itu. Jadi ya, jalan masing-masing sajalah begitu. Betul tidak? Fa'idatun, adapun ini satu fa'idah. Wa min sholatin nafli sholatu rok'ataini lil unsi fil qabri nihayatuz zain, halaman 107. Wa min sholatin nafli, dan dari sebahagian sholat sunnah, sholat Sholatu rokaataini itu sholat dua rokaat. Lil unsi untuk memberi rasa berani. Fil qabri di dalam kubur. Kalau bahasa Sunda nama, supaya ludeng. Supaya enggak takut di alam kubur. Bayangkan hadirin, di alam kubur sendiri enggak ada teman, gelap gulita. Betul tidak? Makanya harus diberi rasa supaya berani menghadapi alam kubur itu, maka ada yang namanya sholat sunnah unsi. Nanti ke depan ada ya. Ke depan ada prakteknya kalau tidak salah. Saya pernah melakukan sholat sunnah unsi itu berapa kali. Di antaranya itu di kampung istri saya itu. Di daerah Tasik di sana. Saya awalnya gak tahu begitu. Tapi dikasih tahu kita mau sholat sunnah unsi. Oh iya, saya pernah dulu ingat gitu. Tapi ya sama kiai di situ dijelaskan lagi. Kita akan melaksanakan sholat unsi. Kebetulan tadi siang ada yang meninggal. Begitu. Saya juga udah agak lupa prakteknya seperti apa begitu. Karena sudah lama begitu. Kalau dengernya sih sudah pernah. Tapi prakteknya belum. Nah waktu saya di sana. Kiai yang menjelaskan sholat unsi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pada sholat maghrib. Sholat unsi berjamaah. Ruwiya diriwayatkan anin nabihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda Nabi la ya'ti tidak datang alal mayyiti kepada mayit minal lailatil ula asyaddu yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan minal lailatil ula daripada malam pertama. Farhamu, maka kalian harus mengasihi kepada mayit, harus menyayangi kepada mayit, bisodakoti. Farhamu, maka kalian harus menyayangi bisodakoti dengan sodako. Man kepada orang yang mutu, yang meninggal man. Faman, maka barang siapa orang lam yajid, yang tidak punya man, yang tidak ada, yang tidak menemukan, fal yusolli, maka sholat man rokaataini dua rokaat yakra'u yang membaca man fihima pada rokaatain ay fi kulli rokaatin, tegasnya pada setiap rokaat minhuma daripada rokaatain tersebut fatihatil kitab terhadap surah al-fatihah marrotan sekali wa ayatal kursi dan ayat kursi marrotan sekali wa alhaakumut takatsur dan surah alhaakumut takatsur marrotan sekali Wa qul huwallahu ahad dan surah qul huwallahu ahad al-ikhlas asyara marrat 11 kali. Wa yaqulu dan berkata man ba'da salam setelah salam Allahumma inni sallaitu hadhihi shalah wa ta'lamu ma urid Allahumma ba'ath sawabaha ila qabri fulan bin fulan fayab'athu Allahu min sa'atihi ila qabrihi alfa malakin ma'akulli malakin nurun wa hadiyatun yu'nisunahu ila yaumi yunfakhu fis-sur. Subhanallah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku shallaitu salat aku hadhihi salat terhadap salat ini wa ta'lamu dan engkau tahu ma terhadap sesuatu uridu yang aku bermaksud. Kalau disatuin wa ta'lamu ma urid dan engkau tahu maksudku. Itu lebih ringkasnya kayak gitu. Allahumma ya Allah iba'at. Semoga engkau mengutus tawabah terhadap pahala sholat. Terhadap pahala sholatku. Ila kabri pulan bin pulan. Kemakomnya pulan bin pulan. Fayab asu. Maka akan mengutus. Siapa Allahu Allah. Min sa'atihi pada waktu itu juga. Ila qabrihi ke makamnya pulan bin pulan. Alfa malakin 1000 malaikat. Ma'akulli malakin serta masing-masing malaikat. Dari masing-masing malaikat nurun ada cahaya wa hadiyatun dan ada hadiah yuknisun yang memberi rasa betah rasa berani malaikat hu kepada pulan kepada mayit ila yaumi yunfakhu fis-sur sampai hari ditiupkannya trompet. Berarti sampai ya. Intaha selesai. Hadirin. Ini mengenai salat sunnah unsi. Ini ada keterangannya bukan bid'ah. Bukan. Dalilnya pun jelas mengenai sholat unsi. Kalau saya tanya, kira-kira kita pernah melakukan sholat sunnah unsi? Belum. Nanti kalau ada yang meninggal, khususnya keluarga kita, kita praktek. Insya Allah ya. Jadi bukan hanya sholat goib saja, tapi juga dengan sholat unsinya. Sama-sama saja kan sholat goib kan sholat untuk mayit, menyolati mayit. Begitu lalu di situ ada doa-doa untuk mayit. Salat unsi juga sama. Tujuannya adalah untuk memberi rasa senang, memberi rasa betah kepada mayit, memberi rasa berani kepada mayit untuk menghadapi alam kubur. Begitu. Nah, ini hadis di antaranya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, kata Rasul, tidak pernah datang kepada seorang mayit yang lebih menakutkan kecuali malam pertama. Malam pertama. Beda banget dengan pengantin ya. Kalau pengantin malam pertama ini yang dicari. Malam spesial. Tapi bagi mayit, apalagi yang kekurangan amal, itu malam pertama adalah malam yang paling menakutkan. Malam yang paling mengerikan bagi mayit. Kalau yang amal soleh sih mungkin tidak begitu takut. Ini yang amalnya kurang. Yang biasanya tidur di rumah yang nyaman. Dengan fasilitas yang lengkap. Kalau misalkan gelap tinggal dicetrekin listrik jadi terang. Ya kan? Begitu melihat bagi seorang suami ada teman istri. Istri lihat ada teman suami. Ada anak-anak dan lain sebagainya. Betah kalau di dunia. Banyak teman tidak takut apalagi di rumah sendiri. Nah ini di alam kubur. Lihat ke sana ke sini hanya sendiri. Udah gitu gelap. Pengap. Wah luar biasa. Sendiri takut. Coba bayangkan. Berani malam-malam kita ke kuburan. Nah, kenapa tidak? Betul tidak hadirin. Jadi kata Rasul, tidak ada malam yang paling menakutkan bagi seorang mayit kecuali pada malam pertama dia meninggal. Jadi mungkin bukan karena siksaannya juga ya, tapi karena rasa takutnya menghadapi kehidupan baru di alam kubur itu. Nah, oleh karenanya Rasul memerintahkan kepada kita farhamu bisodakoh man yamut. Sayangi, kasihi orang yang sudah meninggal. Apalagi itu adalah orang tua kita. Apalagi itu adalah saudara kita. Kalau misalkan memang kita betul-betul sayang kepadanya. Kita betul-betul peduli kepadanya. Kita bantu dengan doa. Kita bantu dengan sholatul unsi. Supaya apa? Supaya dia tidak merasa begitu ketakutan di alam kuburnya. Dengan apa kata Rasul di sodakoh? Dengan sodakoh. Kalau ada dengan sodakoh. Makanya kenapa biasa di masyarakat kita itu kalau ada yang meninggal anaknya itu selalu ngadain tahlilan. Lalu dalam tahlilan tersebut juga di samping memang mendoakan mayit. Juga memberikan sodakoh kepada orang yang tahlil tersebut. Baik itu berupa makanan, kue-kuehan, atau apa sajalah. Lalu diniatkan sodakoh. Nah ini sesuai sekali dengan perintah Rasul. Farhamu bisodakoti man yamut. Sayangi orang yang sudah meninggal itu. Sayangi orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang sudah meninggal itu. Dengan sodakoh. Begitu bala hadirin. Nah, kalau kita enggak mampu. Boro-boro sedekah. Ngasih ke orang lain buat sendiri juga terkadang kurang. Kalau memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk memberikan sedekah yang misalnya sawabnya itu bisa untuk mayit, maka ada cara yang lain yang disebut dengan salat qudsi. Silakan salat saja 2 rakaat. Prakteknya seperti apa? Persis sama seperti sholat yang lain. Yang membedakan bacaannya itu ditentukan. Sebetulnya itu tidak mesti-mesti banget sih bacaannya ya. Tapi maksudnya seperti itu. Dan niatnya tentu yang beda. Usalli sunnatal unsi lil mayyit pulan bin pulan rok ataini. Seperti itu. Bacaannya pada rokaat yang pertama... Fatihah tentu. Setelah Fatihah ayat kursi 1 kali. Lalu Al-Hakumut Takasur 1 kali. Qul huwallahu ahad 11 kali. Itu saja yang membedakan. Dan niat. Kalau kesananya prakteknya sama. Sama. Jelas tidak hadirin. Bisa enggak prakteknya? Insyaallah gampang lah ya, tinggal usolli sunnatan lil sunat usolli sunnatal unsi lil mayyit rakaataini lillahi ta'ala. Fatihah satu kali, ayat kursi satu kali, alhaqumut takatur satu kali, dan kul huwallahu ahad 11 kali. Seperti itu. Nah, setelah selesai salam, baca doa ini, Allahumma inni shallaitu hadhi shalah wa ta'lamu ma yurid ma urid. Ya Allah, sesungguhnya aku salat melakukan salat ini, Engkau Maha tahu apa maksudku. Maksudnya tiada lain dan tiada bukan ingin memberikan rasa berani, rasa betah kepada mayit. Allahumma atawabaha ila qabri pulan bin pulan. Ya Allah, sampaikan pahala sholat unsi ini kepada pulan bin pulan. Setelah berdoa seperti itu, maka tayab asullah, Allah akan mengutus 1000 malaikat. Yang mana 1000 malaikat tersebut masing-masing akan membawa cahaya dan hadiah. Pada waktu itu juga, setelah sholat, Allah mengirimkan malaikat. Kan lagi gelap, lagi takut. Datang ribuan malaikat sambil membawa cahaya yang terang dan membawa hadiah bagi si mayit tersebut. Luar biasa kan? Akhirnya dikuburnya itu enggak takut. Dikuburnya jadi berani. Sampai kapan? Ila yaumi yufakhu fis-sur, sampai yaumil qiyamah. Kira-kira nih kalau saya tanya, kalau misalkan orang tua kita meninggal dan beliau ada dalam ketakutan khususnya pada malam pertama, kira-kira kita pengen gak orang tua kita itu ditemenin oleh para malaikat yang membawa cahaya dan membawa hadiah? Pengen tidak? Sekali lagi nih saya tanya, kira-kira kalau orang tua kita meninggal, pengen gak orang tua kita itu ditemenin oleh para malaikat yang membawa cahaya? Pengen kan? Nah kalau pengen, laksanakan sholat sunnah unsi 2 rakaat. Insya Allah para hadirin, itu ada istilah. Kalau misalkan kita ada hadis, ini bukan istilah lagi, hadis. Kalau kita berbuat baik kepada ibu bapak kita, maka anak-anak kita pun akan berbuat baik kepada kita. Ada itu hadisnya, ada? Ada kan? Nah sekarang kalau pertanyaannya, kira-kira kita pengen enggak nanti kalau kita mati, kalau kita meninggal pada malam pertama, kita ditemenin oleh 1000 malaikat yang memberikan cahaya dan hadiah untuk kita. Kira-kira kita pengen tidak? Kita pengen, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang akan mengirimi itu adalah anak kita, orang yang masih hidup. Kan begitu. Kalau mereka ingat kepada kita dengan melaksanakan sholat unsi 2 rakaat, mungkin kita akan bisa mendapatkan apa yang kita pengenin ditemenin oleh para malaikat itu. Tapi kalau misalkan mereka gak ingat kepada kita, gak melaksanakan sholat unsi untuk kita, jadi ketakutan kita itu tidak akan ada yang menolong. Malaikat gak bakal datang karena orang gak pada sholat unsi kan begitu. Betul tidak? Nah oleh karenanya, kalau kita pengen ditemenin oleh malaikat, yaitu dengan cara disolatkan unsi oleh anak-anak kita, oleh saudara-saudara kita. Nah sekarang kalau misalkan ada orang tua kita, ada saudara kita yang meninggal, kita lakukan sholat unsi. Begitu. Itu ada hadisnya. Kalau kau berbuat baik kepada orang tua, maka anak-anak engkau pun akan berbuat baik kepada engkau. Kan begitu. Betul tidak hadirin? Nah ini prakteknya seperti itu ya. Wa fil hadisi, dan dalam hadis yang lain. Wow, sampai kapan nih? Sedikit lagi lah. Anna fa'ila zalika, sesungguhnya orang yang mengerjakan sholat sunnah unsi, sawabun jasimun, itu ada pahala yang agung minhu dari Allah. Anahu sesungguhnya fa'il layak ruju, itu tidak akan keluar fa'il minat dunia dari dunia hatta yaro, sehingga melihat fa'il makanahu terhadap tempatnya fa'il fil jannati di syurga. Subhanallah. Orang yang mau melakukan sholat sunnah unsi, maka baginya itu adalah pahala yang agung, pahala yang luar biasa. Dan dia tidak akan meninggal, tidak akan keluar dari dunia ini, sehingga dia telah melihat tempatnya di syurga. Subhanallah. Qala, berkata siapa ba'duhum, sebagian para ulama, fatuba li'abdin wa'zoba ala hadhi sholah kulla laylatin wa'ahda sawabaha li kulli mayyitin minal muslimin wabillahi taufiq. Fatuba, maka betapa berbahagia li'abdin bagi seorang hamba, wa'zoba yang membiasakan abdun ala hadhihi shalah, terhadap sholat ini, sholat unsi, kullalailatin, setiap malam, wa ahda, dan menghadiahkan abdin sawabaha, terhadap pahala sholat, likulli mayyitin, bagi semua mayyit, minal muslimin, dari kaum muslimin. Wabillahi taufik. Wabillahi, dan kepada Allah at-taufik. Ini kata sebagian para ulama. Wah, orang yang mendawamkan sholat sunnah unsi 2 rakaat tiap malam, lalu pahalanya diberikan kepada setiap kaum muslimin yang meninggal, itu patuba. Tahu patuba? Patuba itu betapa bahagia. Luar biasa. Jadi gak pandang bulu, bukan hanya saudara senasab, bukan hanya orang tua, tapi yang disolat unsi kan itu semua kaum muslim. Ada yang meninggal solat unsi, ada yang meninggal solat unsi, dan tiap hari saya kira ada saja yang meninggal di seluruh penjuru dunia ini dari orang-orang muslim solat unsi, lalu pahalanya disampaikan kepada kaum muslimin yang meninggal. Itu patuba. Sholatnya enggak lama, enteng. Nah, begitu ya. Itu betul-betul patuba itu. Satu saja insya Allah dia akan melihat tempatnya di surga sebelum meninggal. Apalagi kalau dia selalu mendoakan dan peduli. Menyayangi sesama kaum muslim, menyayangi sesama kaum mukmin. Luar biasa. Kira-kira bisa enggak nih sholat unsi nih? Hah? Bisa ya? Jadi niatnya usalli sunnatal unsi. Kalau untuk kaum muslimin, lil muslimina wal muslimat. Lillahi ta'ala. Rakataini lillahi ta'ala. Allah di dalam hatinya. Lalu fatihah. Setelah iftitah. Setelah fatihah. Ayat kursi 1 kali. Al-hakum mutakasur 1 kali. Al-ikhlas 11 kali. Ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud, berdiri lagi, kayak yang tadi lagi, fatihah, ayat kursi, al-hakumut, al-ikhlas 11 kali, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, duduk untuk tasyahud akhir, assalamualaikum, assalamualaikum, lalu berdoa, Allahumma inni sholaitu hadhi sholah, wa ta'lamu ma urid, Allahumma awsil atau iba'at, sawabaha ila muslimina wal muslimat. Orang yang baru meninggal pada malam pertama di malam itu akan pada saat itu pula didatangi oleh 1000 malaikat yang memberikan cahaya dan memberikan hadiah bagi mayit. Luar biasa. Ini yang dimaksud dengan kepedulian sosial khususnya antara kaum muslim. Ya, terkadang orang ini suka salah kaprah. Yang disebut dengan manusia sosial itu seolah-olah bab materi saja. Betul tidak hadirin? Materi saja, kalau dia suka ngasih begitu, oh berarti dia itu dermawan. Dia itu sosial. Itu memang betul, tapi tidak sepenuhnya betul juga. Kayak orang tua, wah ini mah orang tuanya baik. Saking terlalu baik, segala kebutuhan anak diberikan. Anak pengen ini dikasih. Anak pengen ini dikasih. Ngomongnya saking sayang kepada anak. Daripada nangis, lebih baik dikasih. Padahal yang dikasih kepada anak itu belum tentu baik. Padahal yang dikasih kepada anak terkadang mencelakakan anak itu sendiri. Kan zaman sekarang orang tua itu kan terkadang salah kaprah mendidik anak. Yang penting sekolahnya tinggi, bab masalah sholat, bab masalah akhirat itu nomor 12. Bahkan gak ngaji sekalipun, gak bisa baca Quran sekalipun ken baik. Yang penting ijazahnya bisa sampai setinggi-tingginya, bisa cari duit, bisa cari dunia sebanyak-banyaknya. Masalah bab sholat, masalah bacaan Al-Quran, gen baik. Kan seperti itu. Anak pengen HP, dibeliin HP. HP-nya yang canggih, pengen yang canggih diikutin. Ternyata udah punya HP, bukan buat yang baik-baik. Main Facebook, buka internetan. Mending internetnya yang baik-baik, yang jelek-jelek dibukain sama anaknya itu. Betul tidak hadirin? Ini salah kaprah orang tua mendidik anaknya. Kalau misalkan memang orang tua itu betul-betul mencintai dan menyayangi anak, jangan hanya memikirkan kebutuhan biologis anak saja. Jangan hanya memperhatikan kebutuhan duniawinya saja. Kalau misalkan itu, berarti kasih sayangnya itu masih semu, belum sesungguhnya. Kalau misalkan orang tua itu betul-betul mencintai, menyayangi anaknya, perhatikan juga untuk kehidupan yang abadi untuknya, yaitu kehidupan yang di akhirat kelak. Bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana saumnya, dan lain sebagainya. Itu kewajiban orang tua. Cuman saya agak bingung sebetulnya. Jadi sekarang ini yang wallahu a'lam lah, tapi saya serahkan semuanya kepada Allah lah. Itu orang tua kalian datang ke rumah gitu, "Ustaz, saya nitip ini anak saya untuk dididik, dibina." Di hati saya tuh emangnya gampang ngurus, ngedidik, ngebina. Kan begitu. Enak sekali ini bapak nyerahin anak buat saya didik, itu kewajiban bapak. Saya itu di dalam hati tapi gak saya omongin. Ya gak apa-apalah. Ya, kewajiban bapak, betul tidak? Kewajiban orang tua, tapi orang tua udah nyerahin ke pihak pesantren, ya udah gak apa-apa, gak masalah. Betul tidak hadirin? Ya mudah-mudahan saja lah manfaat semua begitu. Karena ya kewajiban juga kan adanya pesantren kan memang untuk seperti ini. Betul tidak? Begitu hadirin. Ya alhamdulillah kita dapat hidayah dari Allah. Sehingga kita bisa belajar ilmu agama. Betul tidak? Ini kebutuhan kita yang hakiki. Kalau kita sekolah, kalau kita kuliah cari duit. Berapapun yang bisa kita dapatkan nanti itu semua akan ditinggalkan. Karena kehidupan di dunia itu hanya sesaat. Kehidupan di dunia itu hanya sementara. Yang abadi itu adalah kehidupan kelak di akhirat. Di situ kita membutuhkan bekal. Apa bekal kita? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu harus benar. Ibadah itu harus sesuai dengan aturan, harus sesuai dengan rukun dan syarat dan lain sebagainya. Dan itulah yang diajarkan di pesantren, di antaranya di pesantren Miftahul Khair, bagaimana sholat kita yang benar, bagaimana saum kita yang benar, bagaimana ibadah kita yang benar, sehingga insya Allah dengan tinggal di pesantren bukan hanya dunia yang kita raih, tapi juga kebahagiaan akhirat yang kita raih, insya Allah. Makanya alhamdulillah kita ada di pesantren, di suatu lembaga yang insya Allah akan mengarahkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Begitu para hadirin. Nah ini buktikan. Buktikan sayangnya kita kepada sesama manusia. Cintanya kita kepada kaum muslimin. Begitu para hadirin. Jadi makhluk sosial itu bukan hanya materi saja. Bukan. Bukan. Terkadang sekarang kan zamannya udah berubah kan. Manusia berbondong-bondong pengen disebut sebagai manusia yang dermawan, ngasih kesana kesini, kesana kesini, apalagi menjelang ini nih ada bantuan BLSM. Wah, masyarakat seperti merasa terbantu luar biasa, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan lain sebagainya. Padahal itu kan belum tentu baik. Mendidik orang lain supaya terus meminta, supaya ada tangan di bawah. Padahal Islam kan mengajarkan bukan tangan di bawah. Yang lebih baik itu adalah tangan yang di atas, betul tidak? Tapi masyarakat kita itu dididik untuk selalu ada tangan di bawah. Ada yang ngasih, ngasih, ngasih. Manfaatnya yang ngasih terangkat harkat martabat dan derajatnya. Dianggap sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang sosial. Kan begitu. Ya, itu mahal lain lah. Yang penting kita buktikan bahwa memang kita peduli kepada sesama manusia. Dan kepedulian kita bukan kepedulian yang semu. Kepedulian kita bukan kepedulian yang ada motif udang di balik batu. Tetapi kepedulian kita adalah kepedulian yang hakiki. Kepedulian yang sesungguhnya yang mengharapkan kebaikan. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat bagi saudara-saudara kita, ikhwanul muslimin. Makanya saya sering mencontohkan di sini ya, saya sering sampaikan. Mudah-mudahan santri Miftahul Khair juga pada hafal itu doanya. Kalau subuh itu sering, meskipun tidak setiap hari saya baca, tapi agak sering saya baca itu. Sengaja. Allahumma gfirli, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma gfirli ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa umat Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, maslahatkan, luluskan, baikkan umat Muhammad. Allahumma jbur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi segala kebutuhan-kebutuhan umat Muhammad. Umat Muhammad kan bukan hanya kita sendiri. Umat Muhammad kan semua. Kita doakan. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma stur ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi keaiban-keaiban, tutupi kejelekan-kejelekan umat Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni, tutupi juga kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Allahumma aslih maslahatkan. Allahumma afi, Allahumma fad. Kan seperti itu. Allahumma fad, ya Allah, jagalah umat Muhammad. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Kasihi umat Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin. Itu sering saya baca. Doa kepada sesama kaum muslimin. Jadi doa. Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh umat Muhammad. Ampunan yang dibutuhkan oleh umat Muhammad. Penjagaan yang dibutuhkan oleh umat Muhammad. Kasih sayang yang dibutuhkan oleh umat Muhammad. Keselamatan yang dibutuhkan oleh umat Muhammad. Itu mohonkan kepada Allah. Sebagai minimal bukti kasih sayang kita kepada sesama umat manusia. Yakin pala hadirin. Irhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Kata Rasul kasihi, sayangi makhluk yang ada di bumi, tentu engkau akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Siapa makhluk yang ada di langit? Para malaikat. Tatkala kita menyayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat yang ada di langit akan menyayangi kita. Itu jaminan dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya kita buktikan kesayangan kita, kepedulian kita kepada sesama makhluk yang ada di bumi ini dengan apa? Dengan apa yang bisa kita berikan? Ya kan, baik itu materi ataupun non materi. Kalau memang saudara kita memang butuh materi, kenapa juga nggak kita bantu? Kalau misalkan kita ada. Kalau kita nggak ada, tetap buktikan kepedulian kita itu minimal dengan doa. Ada sebuah keterangan bahwa doa ul ghaib mustajab. Doa di ghaib itu lebih mustajab. Begitu para hadirin. Buktikan. Betul tidak? Jelas tidak para hadirin? Jelas. Nah, ini mengajarkan kepada kita tentang sholat unsi. Jadi Rasul memerintahkan irhamu, sayangi, kasihi orang yang meninggal dengan melaksanakan sholat sunnah. Menurut tadi, patuba, betapa bahagia orang yang mau peduli kepada sesama manusia dengan banyak melaksanakan sholat sunnah. Luar biasa. Ini dengan doa, dengan sholat sunnah unsi, itu merupakan suatu kepedulian antara kita sesama kaum muslim. Saya kira cukup. Ada yang mau kuliah? Silahkan. Takut kesiangan. Istirahat sebentar. Sampai jam berapa kita ini? Thank you.